بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita memasuki sesi terjemah dari muhadharah Syekhuna Al-Fadil Abu Al-Mundhir Munir bin Sa'id As-Sa'di hafizahullah taala dengan tema Madhahirut Tauhid fi Ramadan, nilai-nilai tauhid dalam bulan Ramadan. Beliau hafizahullah taala memberikan mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kemudian beliau lanjutkan, maka ini adalah muhadharah yang ditujukan kepada saudara-saudaraku di Masjid Ali bin Abi Talib di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, di negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan menjaga seluruh negara-negara kaum muslimin. Muhadharah ini tertanggal 26 Syaban 1445 Hijriah. Judulnya adalah Madhahirut Tauhid fi Ramadan, nilai-nilai tauhid dalam bulan Ramadan. Sebagaimana diketahui bahwa tauhid adalah yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ai liyuwahidun, makna liya'buduni adalah liyuwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul serta menurunkan kitab-kitab suci karenanya pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutusmu dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali aku. Maka beribadahlah kalian hanya kepada aku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyeru umatnya, "Ani'budullah," hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, "wajtanibut tagut," dan hendaknya kalian semua meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seputar ini teramat banyak. Tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya para rasul Lalu terjadi perseteruan antara para rasul tersebut dengan kaumnya adalah tauhidul ibadah. Tauhid yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Para rasul diutus oleh Allah dalam rangka untuk menegaskan bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah sungguh ia diibadahi dalam kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hak, dan bahwa segala sesuatu yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil, dan bahwasanya Allah dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid sejati melainkan apabila ia meniadakan keberhakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Dan inilah makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Terkandung padanya nafyun wa itsbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan terhadap segala keberhakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Telah datang tafsirnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang kufur terhadap segala sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang amat kuat. Ai faqad istamsaka bila ilaha illallah. Maksudnya adalah benar-benar telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Kufrun bitaghut, ingkar terhadap taghut, maksudnya adalah ingkar terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dan hanya menetapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian segala sesembahan selain Allah. Firman Allah, an i'budullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, mengandung penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Sedangkan firman Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut, mengandung makna meninggalkan ibadah kepada selain Allah, melepas segala ibadah dari selain Allah, membenci peribadatan kepada selain Allah, dan mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sikap al-bara'ah, sikap berlepas diri, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi kecuali Dia, Zat yang telah menciptakanku. Di sini terkandung sikap berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan penetapan ibadah hanya kepada Allah, Zat yang telah menciptakanku, yang telah menciptakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibadah ini pondasinya adalah sikap at-tadhallul wal khudu' wal mahabbah. Sikap perendahan diri, penyerahan diri dan kecintaan. Oleh karena itu, sebahagian dari ahlul ilmi mendefinisikan ibadah bahwa ia adalah ghayatul dhulli ma'a ghayatil hub, puncak perendahan diri yang diiringi dengan puncak kecintaan. Demikian pula sebagian dari ahlul ilmi mengatakan pondasi ibadah adalah kecintaan, rasa takut dan harapan. Demikianlah ibadah tegak di atas pondasi-pondasi ini. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan ibadah ditinjau dari sisi cakupannya, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal af'ali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan, baik yang tampak maupun tidak tampak. Termasuk dari ibadah adalah as-siyam, puasa. Karena puasa termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita mengetahui ini? Kita mengetahuinya dari sisi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan puasa tersebut kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadhan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Makna kutiba adalah faradha wa aujaba. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sebuah syariat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Dari sisi inilah amalan puasa termasuk dari ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, dan tidaklah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai sesuatu bila Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berpuasa dan menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimat, hingga firman Allah wassaimina wassaimat, hingga firman Allah addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat. Di sini firman Allah was sha'imina was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah kathira wal dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Surat Al-Ahzab ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, hingga firman Allah wassaimina wassaimat, orang-orang yang berpuasa dari kalangan lelaki dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan wanita. Di akhir ayat Allah sebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berpuasa dalam firman-Nya subhanah, at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna sa'ihun, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertaubat lagi beribadah kepada Allah lagi memujinya, dan as-sa'ihun, as-sa'ihun ay as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa. Demikian pula Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikan ibadah puasa salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, salah satu dari pondasi-pondasinya yang agung. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islamu ala khamsin wa dhakara minha siyam Ramadan. Islam dibangun di atas lima pondasi, lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Dengan demikian, nilai dari nilai-nilai tauhid yang pertama di bulan Ramadan ini adalah bahwa seorang muslim hanyalah melaksanakan ibadah puasa ia persembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia murnikan ibadah puasanya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Amalan ibadah puasa bagian dari ibadah, dan ibadah puasa ini sudah seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Demikian pula di antara nilai-nilai tauhid yang terdapat pada ibadah puasa teramat banyak. Nilai-nilai tauhid yang terdapat di dalam ibadah puasa teramat banyak. Dalam ibadah puasa terdapat berbagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang yang beribadah puasa, dia melaksanakan puasa tersebut karena Allah dengan menahan dirinya dari berbagai pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dia lakukan itu semata-mata dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam definisi puasa, di antara ulama ada yang mengatakan huwa ta'abbudu lillah bitarkil mufattirati min thulu'il fajri ila ghurubish syams. Puasa adalah bentuk peribadatan kepada Allah dengan meninggalkan pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian di antara bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalan puasa ini adalah al-ikhlas. Nilai keikhlasan amatlah jelas bahwa dia bagian dari nilai-nilai tauhid, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Bahwa seorang hamba ketika dia berpuasa, dia melakukannya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, kamu mendapati seorang yang berpuasa, dia siap untuk meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Baik ketika itu dia berada di hadapan manusia ataupun jauh dari pandangan manusia, dia siap untuk tidak riya terhadap amalan puasa yang ia lakukan. Dia berusaha ikhlas karena Allah di dalam menjalankan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, dalam kondisi yang mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Ay mukhlishina ad-din lahu, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ad-din di sini? Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-amal, yaitu mukhlishina al-amala lahu, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan ibnu Adam, setiap amalan anak Adam, yakni seorang manusia, untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Karena di dalam ibadah puasa tersebut terdapat bentuk penghambaan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ubudiyatul ikhlas, penghambaan kepada Allah dalam bentuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai-nilai tauhid yang terdapat pada bulan Ramadhan, pada amalan ibadah puasa adalah al-muraqabah, sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari ibadah yang teragung, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, "Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika berdiri salat dan perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Tidakkah ia tahu bahwa Allah melihat? Demikian pula pada ayat-ayat yang lain, semisal firman-Nya, "Wallahu ala kulli syai'in syahid." Dan Allah Maha bersaksi atas segala sesuatu. Dan firman-Nya, "Wama takunu fi sya'nin wama tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fih." Dan tidaklah kamu berada pada suatu keadaan dan tidaklah kamu membaca dari Al-Qur'an dan tidaklah kamu melakukan suatu amalan melainkan kami benar-benar menyaksikan kalian di waktu kalian atau kamu mengerjakannya. Maka kedudukan sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar nampak jelas di bulan Ramadhan, khususnya di dalam amalan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka sungguh seorang yang berpuasa ketika dia berada di sebuah tempat yang seorang pun tidak mengetahuinya, sementara ada di hadapannya ada makanan, ada minuman, bersamaan dengan itu ia tetap bersabar tidak mengambil makanan dan minuman tersebut, karena benar-benar dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan, mengapa demikian? Karena orang yang berpuasa itu merasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ketika dia dipaksa untuk berbuka puasa, dia enggan untuk melakukannya. Karena dia merasa benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tampak posisi sikap al-muraqabah kepada Allah tabaraka wa taala di dalam amalan puasa sehingga seorang hamba ketika melakukan ibadah tersebut benar-benar merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kau saksikan bahwa seorang yang melakukan ibadah puasanya, dia berupaya untuk benar-benar menjaga ibadah puasanya, jangan sampai ibadah puasanya itu rusak. Dia pun berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasanya dan yang dapat mengurangi pahala puasanya. Tidak heran bila sebahagian as-salaf mengatakan, najlisu fil masjid nahfadhu shaumana, kita duduk di dalam masjid, kita jaga puasa kita. Duduk di masjid dalam rangka untuk menjaga puasa dari perbuatan mencela dan mencaci, menjauhkan diri dari perbuatan berkelahi, berseteru dan mengangkat suara. Maka ini juga bagian dari sikap muraqabatullah jalla wa ala dalam rangka agar puasa yang dilakukannya benar-benar terjaga dan diterima oleh Allah jalla wa ala secara sempurna. Di antara nilai-nilai tauhid di bulan Ramadan yang ia merupakan bentuk penghambaan yang agung, yang tampak pada amalan puasa adalah as-sabr, kesabaran. Disebutkan dalam sebuah hadis, as-sawmu nisfu sabr, puasa setengah dari kesabaran. Demikian pula terdapat dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Para ulama mengatakan bahwa kesabaran itu ada tiga macam. Sabrun ala ta'atillah, wa sabrun an maharimillah, wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan bersabar atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terasa pahit baginya. Tiga hal kesabaran ini terkumpul pada amalan puasa. Sungguh pada amalan puasa terdapat kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, kesabaran dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah atas orang-orang yang berpuasa, dari syahwat, bersabar dan berupaya untuk meninggalkan ini semua, dan bersabar atas apa yang dialami oleh orang yang berpuasa tersebut dari derita kelaparan, kehausan dan badan yang lemah. Kelelahan fisik atau derita yang tadi disebutkan dari perbuatan-perbuatan ketaatan, tentu pelakunya akan diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Yang demikian itu ialah karena mereka tidaklah menimpa mereka kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, serta tidaklah mereka menginjak sebuah tempat yang membuat marah orang-orang kafir, dan mereka berhasil menimpakan suatu bencana terhadap musuh, melainkan ditetapkan bagi mereka dengan itu semua, melainkan tercatat bagi mereka dengan itu semua sebagai amal saleh. Sesungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya, di antara nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai penghambaan di bulan Ramadhan, apa yang terjadi dari persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin, terlebih di satu negeri. Sebagaimana yang kalian ketahui, bahwa pendapat yang kuat yang di atasnya kita beramal, bahwa ketetapan bulan Ramadhan, masuknya bulan Ramadhan, berada pada keputusan pemerintah sebuah negeri. Ketika pemerintah memerintahkan untuk berpuasa, lalu rakyat menaatinya dan mengikutinya, setiap negeri yang memiliki pemerintah, maka rakyatnya mengikuti keputusan dari pemerintahnya, yang dengan itu akan diraih persatuan dan akan terwujud persaudaraan. Mereka pun berpuasa di waktu yang sama dan juga berhari raya di waktu yang sama. Dengan ini benar-benar terwujud persatuan dan persaudaraan serta kebersamaan di antara kaum muslimin. Ini semua merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan tali agama Allah? Maksudnya adalah al-Islam, berpegang teguh dengan Islam. Sedangkan puasa Ramadan bagian dari Islam, bahkan salah satu dari pondasi, salah satu dari rukun-rukun Islam. Demikian pula wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, ditafsirkan hablullah dengan kitabullah wa sunnatu rasulihi, ditafsirkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tahu bahwa Ibadah puasa ketetapannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka persaudaraan, persatuan dan sikap saling mencintai hanyalah bisa terwujud dengan agama ini, yang dapat mengumpulkan manusia dan merekatkan kalbu-kalbu mereka adalah agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad afdalus salatu wassalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang merekatkan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala merekatkan di antara mereka dengan agama Islam ini, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nilai dari nilai-nilai tauhid. Demikian pula di antara nilai-nilai tauhid di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, apa yang terjadi dari sikap kasih sayang, belas kasihan dan kepedulian di antara kaum muslimin, yang ini merupakan, dan ini semua merupakan amalan ibadah yang seorang hamba dapat menjadikannya sebagai bentuk kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ketika merasakan lapar, seorang hamba, seorang manusia ketika pernah merasakan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan sesuatu yang dimakan, tidak mendapatkan sesuatu yang dapat diminum, tidak memiliki apa-apa, fakir, maka ini semua ketika seseorang pernah merasakan kondisi seperti ini akan mendorongnya untuk memiliki sikap empati, sikap kasih sayang dan peduli dengan selainnya. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya, sehingga kita saksikan berbagai sedekah terjadi di bulan suci Ramadan, dan sedekah termasuk dari ibadah yang agung. Demikian pula di bulan suci Ramadan terjadi amalan mulia memberi buka puasa kepada orang lain. Ini pun memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kata, bahwa di bulan suci Ramadan ini benar-benar terwujud sikap saling kasih sayang. Terwujud sikap kepedulian yang besar. Sikap belas kasihan yang luar biasa di antara kaum muslimin. Ini semua termasuk dari ibadah yang seorang hamba benar-benar dapat menjadikannya sebagai bentuk kedekatan kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Demikian pula di antara nilai-nilai tauhid dan penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa pada amalan puasa ini terdapat pengaruh yang luar biasa di dalam menjaga tubuh ini, baik secara zahir maupun secara batin. Sebagaimana yang kalian ketahui, bahwa puasa dapat mempersempit aliran darah, dan aliran-aliran darah ini hakikatnya adalah tempat bersemayamnya syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam." Sesungguhnya syaitan bergerak pada tubuh anak manusia di aliran darahnya. Maka dengan puasa ini akan mereda sikap was-was, akan terpupus gelora syahwat dan amarah, karena dengan puasa tempat aliran darah itu menyempit, sulit bagi syaitan untuk bergerak di jalur gerakannya tadi. Oleh karena itu, Nabi SAW menjadikan ibadah puasa sebagai perisai, sebagai pengekang. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ya ma'asyara syabab, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man la fa'alaihi bisiyam, fa innahu lahu wija'." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai atau pengekang baginya. Puasa merupakan amalan yang berfungsi untuk mengekang hawa nafsu, yang dapat meredakan gelora syahwat. Dan ini mengingatkan kita semua akan sebuah hikmah yang dengannya Allah, yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa, yaitu at-taqwa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ini merupakan nilai dari nilai-nilai tauhid yang agung, at-taqwa, yaitu agar engkau bisa sampai pada derajat takwa tersebut. Dengan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kamu bisa mencapai derajat takwa. Dan di antara sebab terbesar untuk tercapainya takwa adalah puasa. Maka dari itu, seorang yang berpuasa, engkau bisa lihat dia bersemangat untuk melakukan kebaikan, melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersemangat pula untuk bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sesuatu yang nyata yang bisa kita saksikan. Kita melihat orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, porsi mereka untuk menjauhkan diri, porsi mereka untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada ketika mereka berada di luar bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kamu bisa saksikan masjid-masjid penuh. Orang-orang bersemangat untuk menjaga sholat lima waktu. Mereka pun tampak menjauhkan diri dari kemungkaran-kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mereka biasa melakukannya di luar bulan Ramadan. Maka ini adalah at-taqwa. Ibadah puasa benar-benar dapat menjadikan seseorang bertakwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terdapat di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, perkataan yang tidak berguna, perkataan yang sia-sia, dan perbuatan yang sia-sia pula, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa yang ia lakukan dari meninggalkan makan dan minumnya. Dari sini, apa sesungguhnya yang dimaukan dari puasa? Apakah yang dimaukan dengan puasa itu adalah lapar dan dahaga? Tidak. Yang dimaukan dari puasa adalah kamu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kamu bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Demikian pula terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, yang ia dapat dari puasanya hanyalah rasa lapar dan dahaga. Maka dari sini kita mengetahui bahwa lapar dan dahaga bukanlah tujuan yang dimaukan oleh Allah dari amalan puasa tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala maukan dengan amalan puasa adalah agar mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika kamu berpuasa, hendaknya sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Jabir, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Jika kamu berpuasa, maka hendaknya berpuasa pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari kedustaan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah puasa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa ala. Dengan ini kamu mengetahui bahwa banyak dari orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka mampu untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dengan itu biidznillah azza wa jalla, sebagai kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, terkhusus jika mereka melanjutkan, terkhusus bila mereka meneruskan amalan ketaatan tersebut dan istiqamah di atasnya, serta senantiasa menjalankan amal ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula masih terkait dengan takwa, bahwa amalan puasa dapat mengendalikan jiwa. Kaitannya takwa dengan puasa, bahwa amalan puasa dapat mengendalikan jiwa. Berbalik dengan rasa kenyang dan kepuasan dari makan dan minum, serta menggauli istri, sungguh yang demikian ini akan mengantarkan kepada sikap sombong dan bermegah-megahan, akan menjadikan hati menjadi lesu, demikian pula badan fisik tampak lesu dan malas ketika seseorang dalam kondisi terpenuhi syahwat-syahwatnya. Berbeda dengan puasa, puasa dapat menjadikan kalbu seseorang senantiasa bertafakkur, senantiasa ingat Allah, dan menjadikan kalbunya lembut. Sehingga kau dapati orang-orang yang berpuasa benar-benar menonjol pada mereka nilai-nilai tersebut. Kamu bisa lihat orang-orang yang berpuasa, dengan mudah mereka membaca Al-Quranul Karim. Mereka dimudahkan untuk melakukan zikir kepada Allah. Demikian pula duduk di masjid, yang ini semua merupakan bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar tampak pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian pula di antara nilai-nilai tauhid dan penghambaan kepada Allah di bulan suci Ramadan ini adalah adanya amalan qiyam Ramadan, salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan salat qiyam di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah semata, niscaya akan diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Maka tergabunglah pada orang yang berpuasa beberapa jenis jihad. Jihad di siang hari dengan melakukan ibadah puasa, dan jihad di malam hari dengan melakukan qiyam Ramadan. Semua itu adalah ibadah yang agung yang seorang hamba dapat menjadikannya untuk bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula termasuk dari nilai-nilai penghambaan kepada Allah, nilai-nilai tauhid dalam bulan Ramadhan adalah amalan i'tikaf yang merupakan sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'aqifin war-ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka berdua membersihkan rumahku untuk orang-orang yang melakukan tawaf dan beriktikaf serta melakukan rukuk dan sujud. Maka perbuatan iktikaf, amalan iktikaf merupakan ibadah dari ibadah-ibadah yang agung. Iktikaf merupakan amalan sunnah yang terjadi pada setiap saat. Dan waktu yang terbaik untuk i'tikaf adalah di bulan suci Ramadhan, terkhusus pada al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bahwa ibadah puasa di bulan Ramadhan yang mulia ini benar-benar menggabungkan berbagai bentuk penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak dan agung. Tampak sekali pada bulan suci Ramadhan, seorang hamba melakukan variasi dari ibadah-ibadah yang ada, dari puasa, bersedekah, melakukan qiyam Ramadan, i'tikaf, bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang miskin. Ini semua termasuk dari amalan-amalan mulia, bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah yang terdapat pada bulan suci Ramadhan. Demikian pula doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan nilai dari nilai-nilai tauhid dan ibadah di bulan suci Ramadhan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum wa dhakara minhum as-sha'imu hatta yuftir." Ada tiga golongan yang doa mereka tidak tertolak. Lalu Nabi menyebutkan di antara mereka adalah as-sha'imu hatta yuftira, seorang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka sungguh amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadhan teramat banyak. Bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah yang sangat agung benar-benar telah banyak terdapat di dalam amalan ibadah puasa dan juga di dalam bulan suci Ramadhan. Aku memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah kita dengarkan ini bermanfaat. Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengajarkan kepada kita semua apa yang bermanfaat bagi kita, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita semua pada bulan suci Ramadan dalam keadaan kita sehat secara fisik, dalam keadaan aman negeri kita, dan juga dalam keadaan terjaga agama kita. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tersebut. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk melakukannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesi terjemah pada malam hari ini. Alhamdulillah telah selesai dari semua yang disampaikan oleh Syekhuna Munir bin Sa'id As-Sa'di hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita ini adalah majlis yang diberkahinya, dan semoga apa yang kita dengarkan bersama ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua serta menjadi bekal utama untuk kita semakin khidmat di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Wabihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.